Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جماعة sekalian، pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita telah menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melanjutkan bermajlis sejenak dalam rangka untuk at-tafaqquh fi din, mendalami agama Allah, syariat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaihi, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya kefaqihan, fiqh, pemahaman terhadap ajarannya, yang berarti kunci kebaikan terletak pada ilmu, fiqh, pemahaman ajaran, yang meliputi pemahaman ilmu mengenai perkara akidah, pokok-pokok keimanan, tauhid dan yang lainnya, enam rukun iman, dan ilmu pemahaman tentang pokok-pokok amalan, tentang fiqh, masalah-masalah amaliyah yang pokok-pokok amalan itu pada lima rukun Islam. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai usulul ma'asi, pokok-pokok induk-induk kemaksiatan yang dijelaskan, disampaikan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa usulul ma'asi, pokok-pokok kemaksiatan, induk-induk kemaksiatan yang besar maupun yang kecil, ada tiga. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bi ghairillah, bergantungnya qalbu, hati, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'atul quwwah al-ghadabiyyah, menuruti kekuatan emosi. Yang ketiga, ta'ah al-quwwah syahwaniyah, menuruti kekuatan syahwat. Perlu kita ketahui bahwa dalam syariat kita, dosa-dosa itu dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Dosa paling besar, dosa paling besar yang tidak ada ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan kezaliman yang paling besar terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diagungkan, untuk disembah, diibadahi dengan penuh keikhlasan karena tidak ada tandingannya. Satu-satunya zat diri yang maha sempurna dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang tidak ada samanya. Mengangkat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menyembah bersama Allah selainnya, itulah yang dinamakan dengan syirik. Syirik besar yang tidak ada ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya akan kekal dalam neraka dan tidak akan keluar. Tentunya bagi orang yang tidak bertobat, tentunya, yakni dia meninggal dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan membawa syirik ini, tidak sempat bertobat sebelum mati. Tidak ada harapan, tidak ada ampunan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min nasir. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan syirik, syirik besar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga jannah dan tempat kembalinya selama-lamanya adalah tempat tinggalnya di akhirat adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang melakukan kezaliman dan malini zulmun azim, kezaliman terbesar terkait hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dengan ikhlas. Wa may yusyrik billah, barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fata'annama kharra minas sama' fatahtafuhu at-tayr, permisalannya bagaikan orang yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung, atau tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih, atau dia dihempaskan oleh angin di tempat yang jauh, tersesat jauh, binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ampunannya. Adapun selain syirik besar, syirik kecil, ya, yang namanya syirik kecil, maka di antara ulama ada perselisihan. Jumhur ulama dan salah satu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyamakan dengan dosa-dosa besar yang lainnya, membunuh sesama muslim, berbuat zina, dan yang lainnya merupakan dosa-dosa besar. Kefasikan, yakni hukumnya bagi orang yang meninggal dalam keadaan dia tidak bertobat dari perkara-perkara itu, maka tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'afa'an wa in syaa'a 'adzabah. Jika Allah menghendaki dia dimaafkan sehingga dia tidak mampir di neraka, tetapi langsung masuk dalam jannah. Wa in syaa'a 'adzabah, dan jika Allah menghendaki, Allah mengadabnya, diadab terlebih dahulu dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, namun tidak kekal. Karena dia tidak kafir, dia hanya fasik. Dia tetap akan masuk dalam jannah. Ada syafaat li ahli kabair, bagi para pelaku dosa besar. Ini prinsip as-sunnah wal jamaah. Yang pendapat yang kedua dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan syirik kecil, mengatakan bahwa itu juga tidak ada ampunannya. Ya, itu juga tidak ada ampunannya. Namun tetap pelakunya tidak akan kekal dalam neraka karena tidak membatalkan keislamannya. Yang membatalkan keislaman adalah syirik besar, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, menyerahkan ibadah-ibadah yang harusnya diikhlaskan hanya untuk Allah, diserahkan kepada selain Allah. Berdoa kepada penghuni kubur, melakukan persembahan ke lautan, ke pegunungan, ya, berupa penyembelian atau yang lainnya, satu pohon yang dikeramatkan, dan semisalnya. Itu semua adalah syirik besar. Syirik akbar. Dan tidak kita dengar hukumnya. Ini yang terbesar. Ini yang disifat yang dzulmun 'adzim. Wasiat Luqman, orang saleh dalam Al-Qur'an, kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Hai putraku, jangan menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang besar untuk diibadahi satu-satunya. Satu-satunya Tuhan yang benar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Juga yang penting kita ketahui terkait dengan dosa-dosa besar. Ya, apabila seseorang dia telah menjaga dirinya menghindari syirik, syirik besar, syirik kecil, dia juga menghindari dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, menghindari dosa-dosa besar yang lainnya. Tidak menumpahkan darah sesama muslim, tidak berzina. Ya. Dan semisalnya merupakan dosa-dosa besar. Tersisa dosa-dosa kecil yang sulit dihindari. Yang sulit dihindari dalam keseharian. Ada janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi, menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan kami akan memasukkan kalian dengan cara yang mulia. Dimasukkan dalam jannah, negeri kemuliaan. Dalam surat An-Nisa. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajzi alladziina asaa'u bima 'amilu wa yajzi alladziina ahsanu bil husna." Hanya milik Allah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat kejelekan, berbuat dosa sesuai dengan amalan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan dengan al-husna. Al-husna adalah jannah, surga. Siapa mereka? Ayat berikutan ayat berikutnya Allah mengatakan yang disifati bahwa mereka telah melakukan kebajikan dan dijanji oleh Allah akan dimasukkan dalam al-husna, dalam jannah. Allah mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang telah menghindari, orang-orang yang senantiasa menghindari dosa-dosa besar dan perbuatan fahish, perbuatan zina, illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang sulit dihindari. Jadi ya ibadallah, dosa-dosa kecil adalah hal-hal yang sulit dihindari, namun Allah Subhanahu wa taala Maha Bijak, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal saleh, salat lima waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, Allah jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Seorang muslim selama dia menjaga salat lima waktunya, menjaga salat Jumatnya, menjaga puasa Ramadannya, dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah memberi kita taufik dan menolong kita untuk menunaikannya dengan baik dan sempurna. Maka ada satu kecil yang dilakukan sepanjang kehidupan, setiap hari, setiap pekan, setiap tahun, akan dihapuskan oleh Allah, dikuburkan oleh Allah dengan amal-amal tersebut. Dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal-jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitnibatil kaba'ir." As-salawatul khams, salat lima waktu. Wal-jum'ah ila al-jum'ah, Jum'at dengan Jum'at berikut. Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikut. Mukaffiratun lima bainahunna, merupakan penggugur penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara dua amalan itu. Salawatul qom antara salat subuh dengan salat zuhur. Sekian dosa kecil dilakukan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Dari salat zuhur, dari salat subuh ke salat zuhur, dari salat zuhur ke salat asar, dari salat asar ke salat maghrib, dari salat maghrib ke salat isya, dari salat isya ke salat subuh, sekian dosa-dosa kecil yang mungkin dilakukan itu terhapus dengan salat-salat itu. Untuk jangka waktu sepekan dari satu Jumat menuju pekan berikutnya, sekian dosa-dosa kecil dilakukan, maka salat Jumat ini menjadi penghapus, penggugur dosa-dosa kecil itu. Untuk jangka waktu yang lebih panjang, setahun, sekian dosa-dosa kecil dilakukan dalam setahun, datang Ramadan, kemudian ditunaikan dengan baik puasa Ramadan, kewajiban ini dijalankan, maka terhapus dosa-dosa kecil sepanjang tahun. Selama dosa-dosa besar dihindari, artinya dosa-dosa besar tidak bisa terhapus dengan sholat lima waktu, tidak bisa terhapus dengan sholat Jumat, dengan puasa Ramadan. Dosa besar butuh taubat, taubat nasuh, butuh taubat tersendiri, taubat yang benar, yang terpenuhi syarat-syarat ikhlas, menyesal, bertekad untuk tidak kembali melakukan, melepaskan diri dari dosa ini, tidak melakukannya, tidak lanjut, bertaubat di waktu yang tepat, masih diterimanya taubat, sebelum nyawa sudah didaya untuk masing-masing orang, dan untuk skala besar secara umum, sebelum datang tanda kiamat yang besar, sebelum matahari terbit dari ufuk barat. Ini gambaran global tentang dosa-dosa itu. Berarti kita butuh untuk mengenal, ya, terutama setelah kita mengenal apa saja syirik, apa saja syirik, ya, syirik besar kami sudah gambarkan tadi, menyerahkan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu hanya ditujukan kepada Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, datang ke kuburan berdoa, menjadikan doa, datang ke satu tempat yang dikeramatkan, menjadikan doa, apakah itu lautan atau pegunungan atau pepohonan, ya, penghuni kubur, persembahan, menyembelih, atau bukan penyembelian, persembahan makanan, misalnya persembahkan satu kuburan atau ke lautan atau pegunungan atau pepohonan, ya, bernazar kepada selain Allah, apa saja merupakan ibadah ketika ditujukan kepada selain Allah, maka itu berarti syirik besar. Dia ada ampunan yang kami gambarkan tadi. Ada pun syirik kecil, segala wasilah menuju syirik besar, ya, termasuk bersumpah demi selain Allah Subhanahu wa taala, selama tidak disertai pengagungan kepada sesuatu yang dia bersumpah itu, seperti mengagungkan Allah. Karena jika disertai itu, maka itu syirik besar. Namun semata dengan lisan saja dia bersumpah demi selain Allah, maka itu syirik kecil. Menggunakan jimat, ya, tamimah, dan dijadikan dianggap sebagai sebab dia terlindungi. Namun dengan kekuasaan Allah, maka itu syirik kecil. Jika meyakini jimat itu punya kekuatan di luar Allah, itu syirik besar. Mengangkat ya penguasa selain Allah, dianggap penguasa punya kekuatan dan kekuasaan di luar Allah melindungi, itu syirik besar. Adapun semata digunakan, dijadikan sebagai faktor penyebab yang mengatakan ini dengan izin Allah, ini dengan Allah berfungsi bermanfaat melindungi, dengan izin Allah, syirik kecil. Karena tidak ada sama sekali ya kaitannya ya, dan semisal dengan itu. Kemudian dosa-dosa besar, nah ini tadi syirik ini tadi yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim yang pertama adalah at-ta'alluqul qalbi bi ghairillah, menggantungkan qalbu kepada selain Allah, itu dari syirik. Qalbu, hati ini harus digantungkan hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, serahkan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, satu-satunya penguasa yang menguasai dan mengatur manfaat dan mudarat dalam alam semesta ini. Jangan bergantung kepada selain. Puncak bergantung kepada selain Allah, itulah yang dikatakan dinamakan syirik yang telah kami paparkan tadi. Kemudian dosa-dosa besar selain syirik disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa pokok-pokok kemaksiatan, nah, selain syirik tadi bergantung kepada selain Allah bukannya syirik, dua pokok-pokok kemaksiatan yang lainnya adalah menuruti kekuatan emosi yang puncaknya adalah melakukan pembunuhan, menuruti ya emosi marah sampai pada tingkatan membunuh. Nah ini puncaknya, membunuh sesama muslim yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni neraka. Digambarkan dalam ayat qauli dan fiha, dia kekal di dalamnya, tetapi bukan berarti kekal seperti pelaku syirik yang benar-benar kekal selamanya dan tidak akan keluar dari neraka. Tidak. Tetapi kekal di situ maksudnya sangat lama dalam neraka. Sebagaimana dalam biasa dalam bahasa Arab, dalam metode bahasa Arab dikatakan bagi orang yang tinggal lama di suatu tempat dibahasakan kekal. Dia dikatakan dia kekal dalam penjara, saking lamanya dalam penjara. Kekal dalam neraka, saking lamanya dalam neraka, ini menunjukkan tingkatan dosa pembunuhan ini sangat besar. Sampai ancaman neraka terhadapnya itu dibahasakan kekal dalam neraka. Ya lama sekali dalam neraka. Tapi tetap akan keluar. Tetap akan keluar. Karena pembunuhan dan selainnya dari dosa besar masuk dalam keumuman ayat Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik, pembunuhan, perzinahan dan yang lainnya semuanya di bawah syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Istilahnya tahta al-masiyah, tahta masiyatillah, tergantung kehendak Allah. Liman yasha, pelaku pembunuhan, perzinahan dan yang lainnya dari dosa-dosa besar, bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah ampuni. Ya. Jika Allah tidak menghendaki, tidak diampuni. Jika tidak diampuni berarti masuk dulu dalam neraka. Namun tetap akan keluar. Mutawatir hadis dari Nabi Alaihissalam, jumlah riwayat yang sangat banyak yang tidak mungkin terjadi kedustaan dan kekeliruan, bahwa Nabi Alaihissalam dalam bersabda, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafa'atku bagi para pelaku dosa besar dari umat. Ada syafaat bagi para pelaku dosa besar asalkan tauhidnya terjaga. Tauhidnya terjaga. Tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Itu syarat. Dia tetap dia wafat dalam keadaan dia masih muslim. Muwahhid yang tidak melakukan kesyirikan, tidak membatalkan Islamnya dengan syirik besar. Tetapi ketika digambarkan bahwa dia kekal dalam neraka pelaku pembunuhan ini menunjukkan betapa besarnya dosa itu. Lama dalam neraka. Ancamannya. Jika dia tidak diampuni, tidak dirahmati, maka masuk sudah neraka dan lama di dalamnya, meskipun kau akan keluar nanti dengan syafaat. Bahkan dalam hadis Nabi Alaihissalam mengatakan, لا يزال المسلم في فتحة من دين حتى يصيب دما حراما ما لم يصيب دما حراما حتى يصيب دما حراما لا يزال المسلم تنتصر مسلم في فتحة من دينه dalam kelonggaran dalam agamanya. Dia masih longgar dalam agamanya, lapang dadanya, ya, dalam Islam ini tidak sesak dadanya. Malam yusik zaman haramah, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, darah yang terjadi maksum dari Islam. Artinya apa? Apabila seseorang terjerumus karena dia menuruti emosinya sampai pada melakukan pembunuhan, jiwa yang terjaga dalam Islam membunuh sesama muslim, maka dia akan sesak dadanya. Dia akan sesak dadanya dalam Islam ini, wal'iyadu billah, bisa jadi penyebab dengan itu kemudian dia benar-benar murtad, keluar dari Islam, saking beratnya dan sesaknya dia rasa. Ini dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang kami sampaikan tadi, menunjukkan betapa besarnya dosa pembunuhan ini. Dan yang ketiga, menuruti kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat, syahwat jika hendak dituruti tidak ada habisnya. Tidak ada puasnya. Akan menyeret seseorang sibuk dengan syahwatnya untuk memenuhi syahwatnya, dan dia akan tersibukkan dari ibadah, terpalingkan dari ibadah. Sebagaimana digambarkan pada ayat, فَقَالَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Kemudian datang kepada mereka generasi yang menelantarkan sholat, dan mereka larut mengikuti syahwat-syahwat mereka. Puncak menuruti syahwat menjerumuskan seseorang dalam zina. Dalam zina. Zina yang dimaksud di sini yang merupakan pahit atau terbesar adalah zina kemaluan. Ya. Mata berzina. Wazinahuma an-nadar, melihat. Kedua telinga berzina. Wazinahuma al-istima', mendengar. Tangan berzina. Zinanya adalah lams. Menyentuh, meraba. Ya. Tapi itu semua masih muqaddimah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa yunfadimuha al-farju au yukadibuha. Kemudian setelah itu, jika mukaddimah tersebut, mata sudah berzina, telinga sudah berzina, ya, tangan juga, nah, kaki juga sudah melangkah menuju perzinahan, tinggal apakah kemaluannya menuruti betul-betul mereka tinggal atau tidak. Jika sampai pada tingkatan dia melakukan zina kemaluan, berarti dia terjerumus dalam fahisyah. Dalam fahisyah. Ini sudah dosa besar. Ya. Maka hati-hati, namanya syahwat itu sangat kuat menyeret. Oleh karena itu Allah mengatakan, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina, jangan dekati. Allah dia mengatakan jangan lakukan zina, tapi jangan dekati zina. Mukaddimahnya jangan main-main. Oleh karena itu jaga penglihatan, jaga pendengaran. Jamaah sekalian, kita sekarang hidup di zaman yang sangat mengerikan. Kita hidup di masa kurang ilmu, keimanan lemah. Faktor-faktor kemaksiatan sangat mendukung. Media-media, HP dan semisalnya, ya, ada YouTube-nya dan yang lainnya, segala macamnya bisa dilihat, ya, dengan mudah. Tidak seperti dahulu kala agak sulit, sekarang mudah semuanya, sangat mudah. Ya, jika kita tidak bertakwa, ketakwaan melemah, bisa melihat, bisa mendengar, berarti sudah terjerumus dalam mubadimah yang dikhawatirkan ujung-ujungnya akan menyeret kepada zina. Adapun sebatas zina mata ini tadi, zina penglihatan, zina tangan, ya, maka ini masih kecil. Sebagaimana terhadis seseorang datang mengadu kepada Nabi SAW bahwa dia telah mencium seorang wanita. Kemudian Nabi mengatakan, apakah anda hadir sholat berjamaah bersama kami? Dia menjawab, ya. Kemudian kata Nabi, itu semua menghapuskannya. Namun Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena sangat kuat kekuatan syahwat ini menyeret, jika sampai kemudian terjerumus dalam zina kemaluan, maka inilah musibah. Fahisyah, perbuatan keji, pokok kemaksiatan dari segi syahwat, merupakan induk kemaksiatan dari segi syahwat, zina, zina kemaluan. Sebagaimana induk kemaksiatan dari segi emosi, apa tadi? Membunuh. Sedangkan dari segi bergantungnya kalbu kepada selain Allah, yaitu syirik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan tiga perkara ini, kata Ibnu Qayyim, mengangkat dalil, mengumpulkan tiga pokok-pokok kemaksiatan ini sebagaimana Allah kumpulkan dalam surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak beribadah, doa dan yang lainnya bersama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang lain. Tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Tuhan yang lain, doa dan yang lain digambarkan dari menyerahkan ibadah kepada Allah, itulah syirik besar. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak. Yang dibenarkan melenyapkan jiwa, i'dam qatlun nafs dalam Islam sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, la yahillu li imri'in muslim illa bi ihdihi thalath. Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga alasan. An-nafs bin-nafs, yaitu qisas. Karena seseorang telah membunuh, maka dari kisah as-sayyibul zani, seorang yang melakukan zina setelah dia menikah, maka dari rajam sampai mati. Wattarikul dinal ufarikul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, meninggalkan jamaah kaum muslimin, bergabung dengan jamaah orang kafir apapun namanya, kekafiran, ya, apakah masuk Kristen atau masuk Hindu, Buddha dan yang lainnya, apapun selain Islam. Tapi dia telah murtad, meninggalkan jamaah kaum muslimin dalam rangka menjaga kemuliaan Islam. Maka karena dia telah memeluk Islam kemudian meninggalkan, berarti dia menghinakannya. Maka dia menjaga kemuliaan Islam, dalam Islam syariatnya adalah dihukum mati. Ini juga ditegakkan. Ya, Nabi SAW mengatakan, dan ini tertuju tentunya kepada Ibn Abbas pada penguasa untuk menegakkan syariat, man badala dinahu faqtuluh, barang siapa mengganti agamanya maka bunuh dia. Adapun kita tahu di negeri kita hukum-hukum ini semua tidak ditegakkan, sehingga tidak ada di antara kita yang berhak melakukannya. Nah, barang siapa melakukan salah satu dari dosa ini, membunuh, berzina, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah, hendaknya dia bertobat. Sebab kita dengar bahwa masih ada pintu taubat. Apabila tidak bertobat sampai meninggal, tidak bertobat sampai meninggal, maka terancam. Iya, jika Allah merahmati dan mengampuni, tetapi jika tidak, maka akan masuk dulu dalam neraka. Sudah kita dengar, diancam kekal dalam neraka, ilama dalam neraka pada pembunuhan. Oleh karena itu, ya, apabila salah satu dari kita terjerumus dalam salah satu dari dosa-dosa besar, baik pokok-pokok kemaksiatan ini maupun yang lainnya, maka sallallahu alaihi wa sallam, kita mohon kepada Allah keselamatan dan dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus pada salah satu pun darinya. Adapun orang yang terjerumus, maka hendaknya bertobat. Hendaknya bertobat. kita menyadari diri kita semua lemah, lemah ilmu, lemah iman, apalagi di zaman seperti ini yang sudah kami gambarkan tadi. Wasail al-ma'asi wasilah-wasilah faktor-faktor kemaksiatan sangat mendukung, butuh istiqomah, butuh ketakwaan yang tinggi, menghindari faktor-faktor kemaksiatan ini. Namun yang namanya Bani Adam, khotok Bani namanya Bani Adam, berpotensi untuk selalu berbuat kesalahan. Wa khairul khotoina tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang setiap kali melakukan kesalahan dia bertobat. Dia bertobat. Ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Hadis ini tadi namun diperselisihkan oleh ahli hadis, hadis ini sahih atau tidak. Namun secara makna benar dan jadi kaidah. Karena namanya Bani Adam berpotensi untuk terjerumus dalam dosa. Namun sebaik-baik pelaku dosa adalah yang bertobat. Dan Ibnu Qayyim juga mengingatkan bahwa masing-masing dari tiga pokok-pokok kemaksiatan ini tadi menyeru satu sama lainnya. Yang satunya akan menyeret yang lainnya. Ya, oleh karena itu waspada. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, barang siapa kalbunya, hatinya paling lemah, siapa saja yang paling lemah tauhid, orang yang paling lemah tauhidnya, ya, dan paling banyak, paling besar syirik yang dilakukannya, maka paling banyak perbuatan fahisyahnya, paling banyak perbuatan fahisyahnya. Artinya yang terdepan memang yang harus kita benar-benar sempurnakan adalah tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah, beriman kepada Allah, pelajari tauhid baik-baik, kenali bentuk-bentuk syirik, macam-macam syirik. Tujuannya apa? Untuk dihindari. Tujuannya untuk dihindari. Apa? Sempurnanya. Ini penentu segala-galanya. Ya. Jika tauhid lurus sempurna, akan mudah untuk beramal saleh. Akan mudah untuk menghindari dosa-dosa yang lainnya. Ketika qalbu hati sempurna bergantung kepada Allah, berharapnya kepada Allah, maka akan membuat seseorang semangat dan ringan untuk mengejar ridhonya, mencari ridhonya dengan melakukan amal-amal soleh, menaati kewajiban, perintah dan melaksanakan kewajiban. Ketika qalbu bergantungnya kepada Allah, hanya takut kepada Allah, takut adab Allah, maka akan membuat dirinya gentar dan takut untuk mendekati maksiat apapun itu. Allah subhanahu wa ta'ala juga menggabungkan tiga perkara ini sebagai penutup majlis kita yang diangkat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ayat ke-36 dan 37 dalam surat As-Syura. Allah berfirman, فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, maka apa saja yang diberikan kepada kalian dari sesuatu di dunia ini, itu puncaknya hanya masa'ul hayat di dunia. Hanya kesenangan dunia. Hanya kesenangan dunia. Hanya itu. Kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu tidak ada artinya. Dunia dan seisinya ini, indallah, la yusawi janaha ba'udah. Dunia dan seisinya di sisi Allah dalam hadis Nabi SAW, tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Lautanatid dunya wa ma fiha tusawi janaha ba'udah inda Allah lama taqa minha al-kafir as-syarbatna. Seandainya dunia dan seisinya di sisi Allah senilai dengan sayap seekor nyamuk. Seandainya ada nilainya, seandainya senilai dengan sayap seekor nyamuk. Coba kita pikirkan bersama, apa nilainya sayap seekor nyamuk? Jika ada seseorang menangkap nyamuk, kemudian dia jual, kira-kira ada yang membeli? Ada nilainya, ada harganya? Tidak. Sementara Nabi mengatakan, seandainya dunia dan isinya senilai seharga sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan satu teguk air pun dari dunia ini kepada orang kafir. Artinya apa? Dunia ini hina, tidak ada nilainya. Orang kafir dibuka dunianya selebar-lebarnya, menikmati dunia. Seandainya ada nilainya, Allah tidak akan berikan orang kafir itu meskipun seteguk air dari dunia. Tidak senilai. Harus diingat. Artinya, hendaknya menjadi cita-cita kita, kecemasan dan kegelisahan kita adalah mengejar akhirat. Akhirat kita. Itu yang selalu kita pikirkan. Bagaimana tauhid saya? Bagaimana amal saya? Bagaimana keimanan saya sekarang? Bagaimana ini? Saya sudah mendekati maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini. Terus berbenah, berbenah, berbenah. Banyak-banyak bertobat. Allah mengatakan selanjutnya, "Wa ma 'indallahi khairu wa abqa." Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih besar. Yang Allah janjikan di akhirat. Yang itu tentunya jalurnya, faktornya yaitu ilmu, iman dan amal saleh. Ilmu, iman dan amal saleh. Hanya itu. Ilmu syariat ya. Ilmu agama, iman dan amal saleh. Untuk bisa meraih apa yang dijanjikan di sisi Allah. Jannah, surga. Itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi siapa? Allah mengatakan, lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya bertawakal. Ini tauhid tadi. Ta'alluqul qalb billahi wahdah, menggantungkan qalbu hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Apa makna tawakal? Tawakal artinya bersandar penuh kepada Allah. Bersandar penuh kepada Allah dalam upaya untuk mendapatkan manfaat dan mencegah diri, menghindarkan diri, menjaga diri dari mudarat. Dengan menempuh asbab, faktor-faktor, upaya-upaya, usaha-usaha untuk hal itu. Semuanya awal dan akhir gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang untuk suatu manfaat yang diinginkan atau khawatir dari suatu mudarat, kemudian dia lari, takut. Ya, dan lari akhirnya bergantung kepada selain Allah. Nah, sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini kita benar-benar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kita betul-betul ditegur karena memang keadaan seperti itu di negeri kita. Takut dari suatu ya. Ada takut datang bala dari laut, dari pegunungan, dari indah itu. Kemudian ramai-ramai melakukan persembahan, penyembelihan. Allah bisa bergantung kepada selain Allah. Suatu yang sangat dimurkai oleh Allah, yang tidak ada gunanya di sisi Allah, malah membuat Allah semakin murka. Maka tidak ada hentinya. Nah, tadi malam kita sudah kena gempa lagi. Iya kan? Usaha salat isya. Teguran berikutnya. Dan tidak akan hentinya. Itu semua teguran-teguran. Agar bertobat, tinggalkan syirik, jangan bergantung kepada selain Allah. Fafirru ila Allah. Dalam surat Al-Dhariyat, hendaknya kalian berlari kepada Allah. Takut kepada Allah. Kemana kita berlindung kita takut kepada Allah? Semua yang terjadi di alam semesta ini, apapun itu, gempa, tsunami, longsor, gunung meletus, ya, apa lagi? Gerhana, itu semua adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Tujuannya takwif, menakut-nakuti hamba-hambanya agar sadar, tinggalkan maksiat, taubat, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sini berganti dasar teguran demi teguran, karena saking banyaknya kesyirikan, banyaknya ya dosa-dosa besar, perzinahan, dan yang semisal yang perzinahan, LGBT semakin menjamur di negeri kita. Ya. Jika perzinahan kita dengar, bagi yang sudah menikah dan berzina dirajam, maka pelaku LGBT dalam syariat disepakati, ijma' ulama, bahwa juga harus dihukuman dalam syariat. Hanya saja ulama berselisih, apakah hukumannya sama dengan zina, atau dengan cara yang lain. Ada beberapa ijtihad di antara ulama cara penegakan hukum mati kepadanya. Nah, sementara ini semua ya, kan LGBT diupayakan untuk disahkan, untuk dilindungi oleh undang-undang. Na'udzubillah. Menjadi apa negeri kita? Kita tidak tahu adab apa yang akan datang ke depan, di masa yang akan datang. Satu-satunya jika kita ingin ya, terhindar dari azab, kita takut azab Allah, maka kita berlari kepada Allah, berlindung kepada Allah. Fafirru ila Allah, kata Allah dalam surat Ad-Dajjal. Fafirru ila Allah, larilah kalian, berlindunglah kepada Allah. Dengan cara kita menaatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, lilladheena amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini satu. Kemudian walladheena yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Kedua, orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan fahisyah. Ya, yaitu meninggalkan perbuatan zina. Nah, semisalnya ada. Ya, nah, sudah digambarkan. Ini kerana yang LGBT pada masa ini. Kemudian Allah mengatakan, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, emosi, memaafkan, mengampuni, memaafkan. Tidak kemudian menuruti luapan emosinya sampai kemudian membunuh. Maaf itu tidaklah seseorang memaafkan, menahan emosinya, meredakan emosinya, kemudian memberi maaf kecuali dia semakin membencinya. Maka Allah abdan bi'afwin illa izzan, kata Nabi SAW. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dari maaf yang dia berikan kepada saudaranya kecuali dia semakin mulia, semakin mulia. Seandainya pun seseorang membalas, maka jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithla, balasan yang setimpal. Makanya jika membunuh dikisos setimpal. Itu pun ada jalur memaafkan, masih dibuka dalam syariat bagi keluarga korban itu memberi maaf, hanya membalas dia sebusan. Menunjukkan yang namanya maaf itu adalah baik. Yang jelas jangan terseret oleh emosi. Ya, pandai-pandai mengendalikan emosi, pandai-pandai mengendalikan emosi. Oleh karena itu nasihat Nabi SAW kepada seorang yang datang minta wasiat, Nabi mengatakan, "Latagdhab." Jangan kamu marah, jangan kamu emosi. Tahan, kendalikan emosimu, marah. Ini bahaya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wattaufiq biyadillah Subhanahu wa taala, taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang diberi taufik itu oleh Allah akan mudah dalam beramal. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dari dosa-dosa tersebut, dari dosa-dosa kesyirikan, kaba'irul itsmi wal fawahish. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.